menggolongkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang syakirin, yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita bersolawat, karena beliaulah yang telah mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, kata beliau, maka Allah Azza wa Jalla akan bersolawat atasnya 10 kali. Lebih dari itu, apa yang kita rasakan sekarang di kehidupan ini, dengan adanya ketenangan dan ketenteraman dalam beragam-ragam ujian dan cobaan, dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan jerih payah perjuangan beliau untuk menebar syariat Allah Azza wa Jalla, mengajarkannya kepada segenap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia. Maka tentunya bentuk terima kasih kita atas perjuangan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita belajar sunnahnya, kita memahami dengan benar tuntunan-tuntunannya, lalu kita praktikkan, lalu kita amalkan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga pada hari ini, pada masa-masa ini, dan pada masa-masa yang akan datang, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang pandai berterima kasih atas perjuangan besar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih khusus saudara-saudara kami yang ada di Wonogiri Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sekitarnya, alhamdulillah, pertama kali setelah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab majlis ta'lim seperti ini, walaupun lewat media online. Semoga Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan imbalan yang lebih. Ma'asyiral muslimin, insyaAllah tema kita pada kesempatan ini adalah surga dunia dalam tanda kutip. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat kita mendengar kata-kata surga dunia, tentu yang tergambar adalah gemerlapan hidup di dunia dengan berbagai pernak-pernik kemegahan dan kebahagiaan, dari harta yang berlimpah ruah, negeri yang subur, pemandangan yang elok nan hijau, kekayaan hasil bumi yang melimpah, baik dari daratan ataupun dari lautan, berbentuk emas, perak, permata, intan, mutiara, dan sebagainya. Masuk juga di dalamnya kita menyaksikan pernak-pernik perabot rumah tangga, wanita-wanita yang sangat memikat dan sebagainya. Tentu ini adalah tergambar di saat kita menyebut kata-kata surga dunia. Sungguh kehidupan dalam gambaran seperti ini sangatlah cocok dan sesuai dengan selera hawa nafsu, disenangi, disukai, digemari, dicari, dikejar oleh setiap insan sampai-sampai binatang yang tidak berakal senang dan tenteram melihat sekitar yang hijau untuk tinggal padanya dan menikmati kelezatan hidup di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ini gambaran di saat kita mendengar kata-kata surga dunia langsung menerawang ke arah demikian. Barakallahu fikum. Tentu kecenderungan manusia mendambakan ini semua telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, seperti apa yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min al-zahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. Dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Telah dihiasi pada setiap insan manusia kesenangan, kecintaan syahwat terhadap syahwat dari wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dari emas, perak, kata Allah Azza wa Jalla, kuda yang bagus, kuda pilihan, binatang ternak, ladang cocok tanam. Allah Azza wa Jalla setelah menyebut bahwa dihiasi pada diri manusia itu semua, Allah mengatakan itulah kenikmatan hidup dunia. Itulah kenikmatan hidup dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi pada setiap insan kecintaan syahwat terhadap dunia. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan apa yang disebutkan di dalam ayat, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan menyebut perkara-perkara ini karena inilah syahwat-syahwat dunia yang paling terbesar. Sementara selainnya adalah taba'un laha, sebagai pengekor saja sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, kata beliau, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini menjadi perhiasan. Maka di saat dihiasi dunia ini dengan hal-hal yang telah disebutkan, kemudian disusul dengan adanya kemauan dan keinginan untuk menggapainya, maka akan membuahkan jiwa ini akan tergantung padanya. Hati-hati, hati kita akan cenderung menujunya. Oleh karena itu, dengan realita yang ada, manusia dengan kenyataan, manusia hanya terbagi menjadi dua bagian, dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan, sehingga semua pemikirannya, semua bentuk angan-angan dan cita-citanya, bahkan upaya-upaya kreasi-kreasi hidup, baik yang bersifat lahiriah atau batiniah, tertuju kepada dunia itu, sehingga dunia itu menjadikan mereka sibuk untuk melaksanakan tugas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia hidup di dalam dunia ini bagaikan kehidupan binatang ternak yang hanya berlezat-lezat dengannya, memenuhi syahwat birahinya, tidak peduli harta yang dia dapatkan itu dari mana arahnya, tidak peduli pula kemana harta benda itu dipergunakan. Tentu gambaran kaum dan golongan yang seperti ini akan berakhir menuju negeri kecelakaan, negeri yang membinasakan, yaitu adab Allah Subhanahu wa dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama yang disebutkan. Golongan yang kedua adalah orang yang menyadari dan mengetahui maksud dari dunia itu, di mana dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia itu hanya sebatas cobaan dan ujian bagi setiap hambanya, agar Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa yang lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, mengejar ridhanya daripada melampiaskan syahwat dan mengejar kelezatan-kelezatan dunia. Golongan yang kedua inilah, mereka jadikan dunia itu sebagai perantara dan jalan, dan mereka jadikan sebagai bekal untuk akhirat mereka. Kalaupun mereka menikmati apa di dunia, apa yang ada di dunia, maka mereka menikmati apa yang ada di dunia itu hanya sebatas sebagai penopang dan penyokong untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan yang kedua ini, walaupun jasadnya berada di dunia, badan-badan mereka tinggal di dunia, namun hati mereka ada di akhirat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ayat ini tentunya pelajaran yang sangat berharga terkait dengan kata-kata duni, surga dunia. Maka ayat ini sebuah selingan hidup bagi orang-orang fakir, selingan hidup bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, sebagaimana kemampuan yang bisa diperbuat atau dikerjakan atau diraih oleh orang-orang kaya. Yang kedua, bahwa ayat ini memberikan sebuah pelajaran, mengingatkan orang-orang yang tertipu dengan dunia dan menjadikan orang itu zuhud dari dunia. Barakallahu fikum. Demikianlah ma'asyiral muslimin, gambaran surga dunia benar-benar memikat dan menumbuhkan kecenderungan untuk menikmatinya dengan menutup mata dari tipu muslihat dunia, senda guraunya dunia, daya perusaknya yang tinggi, sehingga tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran, melainkan dalam rangka menghinanya dan mencelanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lahirnya gambaran demikian ketika menyebut kata-kata surga dunia adalah sebuah batas kewajaran. Kenapa? Kenapa kita mengatakan wajar? Di saat kita mendengar surga dunia yang tergambar adalah segala yang memikat hidup di dunia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berbicara tentang surga akhirat, benar-benar pembicaraan yang memikat jiwa, yang menggugah nafsu untuk segera memasuki negeri akhirat dunia, surga akhirat itu, dan menikmati apa yang ada di dalamnya. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala telah menggiur, menanamkan keriang gembiraan dan memancing kemauan keras syahwat masing-masing hambanya untuk segera berjuang mendapatkan surga akhirat. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, dalam surat Al-Hijr. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jalla, berada di dalam kebun-kebun dan mata-mata air. Berada pada mata air-mata air. Allah Azza wa Jalla berkata kepada mereka yang bertakwa, masuklah kalian ke dalamnya, ke dalam surga, dengan penuh keselamatan dan rasa aman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami cabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka dari sifat dendam. Kami cabut, sehingga menjadi orang yang bersaudara di atas ranjang-ranjang yang berhadapan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menyentuh mereka rasa capek, dan mereka tidak akan keluar darinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita mendengar surga dunia tergambar, karena Allah Azza wa Jalla di saat menyinggung terkait dengan surga akhirat, demikian kondisinya, benar-benar memikat untuk kita segera memasukinya ma'asyiral muslimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayat yang lain, ya ibadi, la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafi min zahabi wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatul lati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, wahai segenap hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini, dan tidak ada pula kalian akan bersedih, yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, terhadap ayat-ayat kami, dan mereka muslimin memasrahkan diri. Masuklah kalian ke dalam surga, dan juga dengan pasangan-pasangan kalian, kalian digembirakan, kata Allah Azza wa Jalla. Dikelilingkan atas mereka, yaitu piring-piring permadani dari emas, kemudian wa'akwab, gelas-gelas padanya air di dalam surga. Apa yang akan menjadi kecenderungan jiwa untuk memperolehnya dan menjadi penyejuk mata, dan kalian di dalamnya khalidun, yaitu kekal. Itulah dia surga yang diwariskannya karena apa yang kalian telah perbuat, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bukankah hal ini menjadi penggugah di dalam hidup untuk segera kita berjuang untuk meraih kehidupan surga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Dan lebih banyak lagi, rahimani wa rahimakumullah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kehidupan surga yang memikat, surga akhirat. Maka di saat kita mendengar ada surga, kata-kata surga dunia, yang tergambar adalah di dunia ini kenikmatan demi kenikmatan. Akan tetapi, kita akan mencoba mengupas surga dunia dari sisi yang lain. Surga dunia dari sisi yang lain inilah sangat-sangatlah aneh di mata setiap insan. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Namun bukan tujuannya adalah mengupas surga dunia dalam arti kata pernak-pernik yang menyenangkan padanya, tidak. Namun kita akan mencoba untuk mengupas surga dunia dari sisi yang lain. Surga dunia dari sisi yang lain yang kita akan maksudkan adalah sesuatu yang sangat aneh di mata setiap insan. Dikarenakan yang mendapatkannya surga ini tergolong sangatlah sedikit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya atas siapa yang dikendakinya, dicintainya, dan diridhoinya. Benar-benar mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikannya. Dan ini tentu berbeda dengan urusan dunia, urusan gemerlapan hidup dunia, atau nikmat-nikmat dunia yang lain, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat duniawi itu kepada siapa yang dicintainya dan kepada siapa yang dimurkainya. Bahkan terkadang kita menemukan, menjumpai dan melihat orang-orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan dunia lebih gampang, lebih mudah, lebih maju dibanding dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, orang yang masuk ke dalam surga dunia dengan gambaran yang kita maksud ini, insya Allah menjadi orang-orang asing di tengah-tengah manusia. Menjadi orang yang benar-benar asing di tengah-tengah manusia di saat dia memperoleh surga dunia, barakallahu fikum, yang kita maksudkan. Lalu manakah surga dunia itu? Adakah peluang bagi kita untuk memasukinya sebelum memasuki surga akhirat? Mari kita simak bersama-sama ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam salah satu kitab beliau Al-Wabilussay. Beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wal iqbalu alallahi ta'ala wal inabatu ilaihi war ridha bihi wa anhu wa imtila'ul qalbi min mahabbatihi wal lahju bi dhikrihi wal farahu was sururu bi ma'rifatihi thawabun ajilun wa jannatun wa'aishun la nisbata li'aishil muluki ilaihil batta. Mari kita camkan baik-baik apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa menghadap Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ridha kepada Allah, ridha dengan Allah, dan memiliki sikap ridha dengan segala apa yang datang dari Allah, penuhnya hati dengan kecintaan kepada Allah, gembira dan senang selalu berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bergembira, bersenang, berilmu tentang Allah, belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, itu adalah pahala yang disegerakan. Itu adalah nilai yang dipercepat oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dunia ini. Itu adalah surga, kata beliau. Itu adalah surga dunia. Itu adalah kehidupan yang tidak pernah akan sebanding dengan kehidupan para raja-raja sekalipun. Tidak akan diperoleh dan didapatkan. Walaupun kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh oleh raja-raja itu tidak akan pernah sebanding. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dari ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ini, ada beberapa poin penting yang semestinya harus kita memahaminya untuk kemudian menjadikan dunia ini menjadi surga, benar-benar surga. Yang pertama, kata beliau, al-iqbalu Allahi ta'ala. Yang pertama adalah al-iqbalu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menghadap Allah melalui pintu-pintu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapnya dengan lahiriah kita, dengan batiniah kita ma'asyiral muslimin. Lahiriah kita berupaya untuk mencocokkannya, menyesuaikannya, berjalan dalam koridor tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam al-iqbal ala Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu lahiriah kita, kita upayakan, kita jaga, kita lindungi, kita didik untuk tidak keluar dari koridor tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dengan batiniah kita. Maka al-iqbal ala Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan batiniah kita, maknanya adalah menghadapnya dengan hati dan jiwa yang dipenuhi oleh keikhlasan, dipenuhi oleh kekhusyuan, dipenuhi oleh jiwa yang penuh harapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jangan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala taubahnya seperti kaum munafikin, lahiriah namun batiniahnya kosong. Barakallahu fikum. Maka menghadap Allah dengan jalur yang terbaik lahiriah dan batiniah kita telah diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana sikap Iqbal menghadapnya, para nabi dan rasulnya kepadanya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang sikap Iqbalnya para nabi dan rasul menghadapnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya mereka bersegera untuk melakukan al-khairat, yaitu kebaikan-kebaikan, yaitu kebajikan-kebajikan. Mereka meminta, mereka menyeru kami, kata Allah, dengan penuh rasa berharap dan rahaba, rasa kekhawatiran. Dan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menghadap, yaitu penuh dengan jiwa yang penuh kekhusyuan. Kata Imam Si'di rahimahullahu ta'ala, di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi dan rasul secara individu mereka, lalu Allah Azza wa Jalla menyanjung dan memuji secara umum mereka. Apa itu? Di saat mereka bersegera menuju atau membuka pintu-pintu kebaikan, mereka kerjakan pada waktu-waktunya yang utama, mereka menyempurnakannya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak meninggalkan keutamaan yang mereka mampu untuk mengerjakannya, melainkan mereka cari peluang dan kesempatan. Inilah dia para nabi dan rasul. Mereka bersegera untuk melakukan yang terbaik, barakallahu fikum, di dalam hidup mereka. Melakukan Iqbal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang terbaik, karena itu merupakan buah pengetahuan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang para nabi dan rasul, bentuk Iqbal mereka kepada Allah Azza wa Jalla, menghadapnya mereka kepada Allah melalui jalur ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kata Imam Si'di rahimahullah, karena ilmu mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita wujudkan di dalam hidup. Jikalau kita ingin menjadikan dunia ini menjadi surganya, menjadi surga, maka buktikan dalam wujud pengabdian kita di dalam hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Persoalan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal inabatu ilaihi. Al inabah ilaihi artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terlalu banyak yang telah menjelaskan tentang hal ini. Harus segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Allah Azza wa Jalla memanggil segenap orang-orang yang beriman, karena merekalah yang akan segera terpanggil membukanya. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang benar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran surga dunia dari sisi yang lain yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan sebelumnya adalah gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala adalah orang yang cepat kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka di saat itu dia telah menjadikan dunia ini menjadi surga untuk memperoleh surga sebelum memperoleh surga di akhirat. Namun perlu kita ketahui bahwa membuka pintu taubat di dalam hidup itu atau di dalam hidup ini adalah benar-benar sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah sebuah ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah bantuan yang mahal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi, sekarang kita membukanya taubat itu karena taufik. Di kesempatan yang lain, kita tidak mampu karena tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mendapatkan taufik itu, banyak kemungkinan yang menjadi sebabnya. Mungkin karena dosa yang kita perbuat. Dan kita belum bertaubat dari dosa tersebut, ma'asyiral muslimin. Sehingga di saat kemudian terjatuh di dalam kesalahan, kita tidak segera untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membuka pintu taubat itu. Atau mungkin ada dosa yang bersinggungan dengan orang lain yang kita belum meminta penghalalan dirinya di dalam hidup, barakallahu fikum. Sehingga dengan dosa itu orang yang terkenai merasa terzalimi, lalu dia berdoa barakallahu fikum. Kita tahu bahwa doa orang yang terzalimi itu adalah makbul. Bisa jadi taufik itu tidak turun. Taufik tidak turun untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita bersinggungan dengan orang lain. Sampai kemudian kita mencari penghalalannya di dalam hidup, barakallahu fikum. Bisa saja taufik itu terhalangi dikarenakan ada bibit-bibit penyimpangan di dalam kalbu kita. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka di saat ada bibit-bibit penyimpangan di dalam hati mereka, maka Allah Azza wa Jalla simpangkan, selewengkan keseluruhan hati mereka. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka ada bibit-bibit penyakit. Sehingga Allah Azza wa Jalla menambahnya dengan penyakit yang keberikutnya. Ma'asyiral muslimin, bisa saja taufik itu terhalangi untuk menyapa kita karena di dalam kalbu kita ini ada bibit-bibit penyimpangan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, atau mungkin bercokol pada diri kita ini sifat-sifat yang buruk dan jelek, sehingga karena itu kita berat untuk membuka pintu taubat. Seperti adanya sifat al-kibr, sifat kesombongan dan keangkuhan pada diri kita, sehingga menolak kebenaran datangnya dari saudara kita, atau mungkin datangnya dari murid kita, atau mungkin datangnya dari anak kita, atau kita menolak kebenaran karena datangnya dari orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keangkuhan dan kesombongan, barakallahu fikum. Atau sikap kesombongan mengentengkan, meremehkan orang lain di bawah dia, atau mungkin yang selevel dengan dirinya, karena ada bibit kesombongan itu, dia meremehkannya, dia mengentengkannya, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkin muncul pada diri kita sifat ujub, muncul pada diri kita sifat dendam, iri, hati, dengki, sehingga semuanya itu bisa menjadi penyebab Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan taufiknya. Di saat kita membutuhkan taufiknya, di saat kita tersungkur di dalam dosa-dosa, kesalahan dan kekeliruan, barakallahu fikum. Mungkin seseorang bisa bertaubat dari sebuah kesalahan dengan cepat karena taufik dari Allah. Di kesempatan yang lain, dia tidak bisa melakukannya dengan cepat kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak bisa sama sekali untuk kemudian membuka taubat itu, karena tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebuah fenomena bisa terjadi pada diri kita, ma'asyiral muslimin. Di mana banyak dalil-dalil yang telah kita hafal terkait dengan taubat. Kita memahami akan kedudukan taubat di dalam hidup. Dan mungkin telah kita menasehati banyak orang dan banyak pihak untuk kemudian kembali bertaubat. Dan terlalu banyak orang-orang yang tersadar karena sebab wejangan dan nasihat-nasihat kita yang menyentuh sanubari dan kalbu. Namun di saat giliran kita terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, di saat giliran kita terjatuh di dalam kemaksiatan, kita menemukan ada rasa sulit untuk kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa rahasia semua ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang saya hormati, kalau engkau ingin menjadikan dunia ini menjadi surga sebelum memasuki surga akhirat, cepat-cepatlah untuk kembali bertaubat kepada Allah. mintalah dengan penuh kejujuran taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk segera mengakui kesalahan di hadapannya, untuk segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang telah berhasil menjadikan dunia ini menjadi surga. Poin yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ridha kepada Allah dan ridha dengan segala apa yang datang dari Allah. Keridhaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya nampak jelas hal itu pada sikap ubudiyah dia kepada Allah. Ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, ridhonya dia terhadap apa yang datang dari Allah, yakni kesiapan hidupnya untuk menerima ketentuan-ketentuan hidup yang pahit di dalam hidup. Lapang dadanya. Tidak ada berkeluh kesah bisa dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian. Dia ridha dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslim, kalau engkau telah mewujudkan hal ini di dalam hidup engkau, maka sungguh engkau telah merubah dunia yang penuh dengan ujian ini sebagai surga. Engkau telah menyulap kehidupan dunia yang penuh dengan penipuan ini sebagai surganya Allah Azza wa Jal. Sebagai surga. Karena keridhaan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena keridhaan engkau untuk menerima segala apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar terus menolong dan membantu kita untuk memiliki jiwa yang ridha kepadanya dan ridha kepada segala apa yang datang dari Allah, dari ketentuan-ketentuan yang kita tidak suka. Poin yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang telah mewujudkan dunia ini menjadi surga, yaitu cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan cinta pada diri seseorang itu menjadi definisi cinta itu sendiri. Dan jikalau kita ingin aplikasi pembuktian dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini, tidak ada teladan kita yang terbaik dalam hal ini kecuali para nabi dan rasul. Rasul kita terlebih khusus Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka telah buktikan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud berkarya dan berbuat serta berjihadnya mereka. Dalam wujud, mereka berkorban untuk mewujudkan jihadnya itu. Mereka cemburu dan selalu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam tasbih, dalam tahmid, dalam takbir mereka. Mereka bersabar dan ridha menerima segala ketentuan hidup yang pahit yang dititipkan oleh sang kekasih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kecintaan sekali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya akan bisa menjadikan dunia yang penuh dengan ujian ini menjadi surga hidup. Poin yang keenam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu poin yang kelima, yaitu selalu ingat kepada Allah. Seorang hamba, di saat dia selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itulah dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang mewujudkan cintanya kepada Allah, zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk taqarrubnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikirnya dia kepada Allah merupakan bentuk kerendahan dirinya di hadapan sang pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jikalau kita berada di dalam hal ini, kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadikan dan menyulap dunia yang penuh dengan ujian ini menjadi surga dunia. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu ma'rifatullah, berilmu tentang Allah, berilmu tentang prinsip-prinsip kita di dalam hidup sebagai seorang muslim, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat seorang muslim dan muslimah belajar ma'rifatullah, belajar tentang Allah melalui Al-Quran dan melalui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan menjadi insan yang terbaik dalam semua sisi apabila ilmunya itu benar-benar berberkah. Maka ma'asyiral muslimin, semoga barakallahu fikum, dengan gambaran al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan surga dunia ini, bisa kita untuk meraihnya dan bisa kita untuk mewujudkannya di dalam hidup. Kalau sekiranya dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, terkadang kita sedih, terkadang menyayat hati, terkadang menghujam sanubari melihat ujian-ujian di kehidupan dunia, kalau kita sudah mampu menjadikannya surga kita, dengarkan, dengarkan, dengarkan apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, aku telah mendengar guruku Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sesungguhnya di dunia ini surga barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya akhirat. Kata beliau, telah berkata padaku suatu hari Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apa yang diperbuat pada diriku ini oleh musuh-musuhku, kata beliau. Surgaku ada pada diriku. Kebun-kebunku ada pada diriku, ada di dadaku, kata beliau. Kalaupun aku pergi, surgaku, kebun-kebunku itu selalu menyertaiku dan tidak berpisah denganku. Maka dipenjarakannya aku atau penjaraku adalah sebuah pengasingan diriku dalam bertauhid, dalam beribadah kepada Allah. Terbunuhnya aku adalah syahadah. Dan dikeluarkannya aku dari negeriku, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, adalah turku. Turku, kata beliau, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala banyak menyebutkan di dalam sujudnya dalam kondisi beliau di penjara. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Imam Ibnu Qayyim, Masya Allah. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam di penjaranya beliau, dalam penjaranya di saat beliau sujud banyak mengucapkan, Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu ingat dan bersyukur kepada Engkau, dan jadikanlah aku sebaik-baik hambamu. Masya Allah, kata Barakallahu fikum al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, telah berkata padaku suatu hari, al-mahbusu man habasa qalbuhu an rabbihi ta'ala. Kalau gambaran beliau, beliau di penjara merdeka. Karena surga yang ada pada dirinya, kehidupannya dibawa ke dalam penjara. Berarti tidak ada yang membosankan hidup di dalam penjara jikalau surganya selalu menyertai beliau. Maka ingat kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, orang yang benar-benar di penjara itu adalah orang yang memenjarakan hatinya. Habasa qalbu, yaitu orang yang memenjarakan hatinya dari berzikir kepada Allah. Itu orang mahbus. Orang yang benar-benar berada di dalam penjara itu adalah orang yang memenjarakan hatinya dari berzikir kepada Allah. Orang yang ditawan itu wal maksur, orang yang ditawan itu sesungguhnya orang yang telah ditawan oleh hawa nafsunya. Subhanallah. Subhanallah. Maka di saat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah masuk ke dalam benteng di situ penjara, lalu kemudian melewatinya, dia menoleh kepada tembok itu lalu mengatakan, membacakan firman Allah, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابَ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابَ. Sungguh telah dibuat di antara mereka, yaitu sur, tembok, penghalang, batinuhu fihi rahmah, di dalamnya ada rahmat, di luarnya ada azab. Di saat kemudian Allah Azza wa Jalla ingin memisahkan antara kaum munafikin dan orang-orang yang beriman, maka di balik atau di dalamnya tembok itu yang dekat dengan orang yang beriman ada rahmat, sementara di luar tembok itu dekat dengan kaum munafikin adalah azab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menghibur dirinya, barakallahu fikum, dengan membacakan ayat Al-Quran ini. Pengakuan Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebagai penutup juga sebagai tambahan terhadap diri kita bekal menuju Allah Azza wa Jalla wa ilmu Allah. Aku tidak menyaksikan seorang pun, kata beliau, yang paling baik kehidupannya sama sekali dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bersamaan dengan kehidupan dia yang sangat sempit. Kehidupan dia menyelisihi orang-orang yang suka bermegah-megahan penuh dengan nikmat. Bahkan didiha, bahkan dibuha lawan. Hidup biasa. Bersamaan dengan dia berada di dalam penjara. Dalam ancaman pembunuhan dan dituangkan darahnya. bersama dengan itu, dia adalah orang yang paling terbaik hidupnya. Orang yang paling lapang dadanya. Orang yang paling kuat hatinya. Orang yang paling bergembira jiwanya. Hal itu memuncak dalam wajah yang berseri-seri barakallahu fiik. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kata beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Aku tidak pernah menyaksikan orang yang hidup. Paling baik kondisi hidupnya. Paling kuat, paling lapang dadanya, paling bergembira jiwanya. Nampak memuncrat. Yaitu pancaran kenikmatan dari wajahnya. Dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Bahkan kami, kata Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau menemukan rasa takut yang sangat muncul su'udzon-su'udzon di dalam hidup, dunia ini terasa sempit, kata beliau. Kami mendatangi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Tiadalah kami kecuali melihatnya, mendengar suaranya, maka hilang itu semua. Berubah menjadi insyirah, kelapangan dada, kekuatan, keyakinan, watumakninah, berubah itu semua menjadi ketenangan dan ketenteraman. Ya Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, kata beliau, Maha Suci Allah yang telah memberikan atau memperlihatkan hamba-hambanya surganya sebelum perjumpaan dan pertemuan dengannya. Maha Suci Allah yang telah memperlihatkan hamba-hambanya surganya sebelum pertemuan dan perjumpaan dengannya. Dan dia bukakan buat mereka pintu-pintu surga di saat mereka berbuat atau beramal. Lalu kemudian datang bau wewangian. Barakallahu fikum. Lalu dengan itulah dia meluangkan waktunya dan kekuatannya berlomba-lomba untuk mengejarnya. Maha Suci Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla ma'asyiral muslimin memasukkan kita ke dalam apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bisa dengan kemampuan yang ada, dengan keterbatasan, untuk menjadikan dunia ujian ini menjadi surga sebelum perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita buktikan usaha-usaha kita, upaya-upaya kita, karya-karya kita, di saat kita mengkaji, mendalami kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, lalu kita berupaya untuk mengamalkannya di dalam hidup ini. Sekali lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk menjadikan dunia ini menjadi surga Allah azza wa jalla sebelum bertemu dengannya dan sebelum memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.